kafir maupun beriman pasti akan merasakan getirnya kehidupan, suka duka dalam kehidupan. Kafir maupun beriman akan melewati cobaan demi cobaan, goncangan demi goncangan dalam hidup. Inilah hidup di muka bumi yang tak seorang pun kecuali harus menjadi kadih, sebagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqih. Wahai sekalian manusia, sungguh engkau adalah kadih. Sungguh engkau adalah kadih. Kadih kata sifat yang bermakna orang yang berusaha, yang dalam usahanya dia harus susah, harus berkeringat, harus melewati rintangan. Allah memanggil seluruh manusia, ya ayyuhal insan, wahai seluruh manusia. Kalimat al-insan mencakup manusia yang kafir maupun yang beriman. Allah tegaskan, engkau seluruhnya adalah kadih. Sosok-sosok yang berusaha. Pribadi-pribadi yang harus melewati kesulitan. Kemana? Ila rabbika. Kepada Tuhan engkau. Sebab kafir maupun beriman, kemanapun arahnya, lurus ataupun menyimpang, pasti akhirnya kembali kepada Tuhannya. Innaka kadihun ila rabbika kadha. Kadha, kalimat yang semakin menguatkan bahwa betul-betul kalian adalah kadih. Famulaqi, maka segera mereka akan menjumpainya. Mereka akan menjumpainya. Menjumpai apa? Menjumpai kadahnya. Setiap usahanya yang di dalamnya dia sulit, menjumpai hasil seluruh upaya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah hidup. Yang kita harus melewati jenjang demi jenjang. Kita tidak langsung dewasa seperti ini, jamaah. Kita harus melewati proses tiada, kemudian diadakan. Di alam rahim, kemudian keluar ke alam ruh, ke alam dunia. Bayi, kemudian berinjak, naik. TK, SD, dan seterusnya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Setelah Allah bersumpah dengan beberapa ayat-ayat besarnya, Allah menegaskan ketentuan pastinya. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Pasti. Betul-betul pasti. Kalian akan melewati jenjang demi jenjang. Fase demi fase. seluruh manusia tanpa kecuali. Tidak akan mungkin ada yang stabil dalam hidupnya. Tidak ada yang akan mudah terus. Yang mudah akan naik ke level selanjutnya. Dewasa, tua, semakin tua, kakek-kakek, terus sampai akhirnya lupa segalanya. Yang akhirnya tetap harus kembali kepada penciptanya. Tidak akan ada yang berkuasa terus. Yang berkuasa akan turun. Yang di bawah akan naik. Yang di atas akan turun lagi. Tidak akan berbahagia terus seseorang di muka bumi. Latarkabunna tabaqan an tabaq. Pasti kalian akan melewati fase demi fase, jenjang demi jenjang, kondisi demi kondisi dalam kehidupan kalian. Ini hidup di muka bumi. Kafir beriman seperti ini keadaannya. Terus apa yang membedakan hidup kita dengan hidupnya orang kafir? Mereka makan, kita pun makan. Mereka minum, kita pun minum. Kita punya kebun, kebun mereka lebih luas. Kita punya rumah, rumah mereka lebih tinggi. Kita punya mobil, mobil mereka lebih mahal, lebih banyak. Kita punya apa? Mereka punya bahkan lebih. Terus mana perbedaannya? Di antara kita hidup untuk cari uang dan memperbanyak uang, apa bedanya dengan orang kafir? Di antara kita hidup dengan cita-cita, saya akan jadi pegawai dengan derajat tertinggi. Tidak merasa cukup dengan orang ke-10. Dia harus menjadi orang nomor satu di Sulbar. Itu cita-citanya. Dengan hidup seperti itu, sudah ada perbedaan dengan orang kafir? Belum. Orang kafir berkuasa lebih hebat dari kekuasaan kita. Terus di mana perbedaan hidup itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaik ruham min amrina." Demikianlah kami telah wahyukan kepada engkau ya Muhammad ruh min amrina, dari ketentuan kami. Ayat ini tegas bahwa apa yang Allah turunkan kepada baginda Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah menamakannya sebagai ruh. Kehidupan yang kita bahas tadi adalah kehidupan orang-orang yang memiliki ruh, tapi ruh yang sama. Binatang juga punya seperti itu. Kafir, beriman, haiwan punya ruh haiwaniyah yang dengannya dia hidup. Perbedaannya pada ruh yang satu ini. Ruh yang satu ini yang akan melahirkan kehidupan yang tiada tandingannya. Hidup penuh nikmat. Sebab yang namanya ruh, kapan ada dalam diri, kita akan hidup. Kalau ruh tidak ada, kita akan masuk ke liang lahat. Dan ada dua ruh. Ada ruh yang merata Allah beri kepada semua yang hidup, semua yang bernafas, semua yang makan, minum, nikah, dan mempunyai status kedudukan. Dan ruh yang kedua, Allah hanya khususkan kepada orang-orang pilihannya. Tetapi Allah membuka selebar-lebarnya, siapapun yang menginginkannya. Manusialah yang menjauh dan berpaling dari ruh itu. Ruh yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Siapa yang menerimanya? Siapa yang mengambilnya? Siapa yang menjadikannya fikirannya, keyakinannya, amalannya, hiasan kehidupannya, pakaiannya, ibadahnya, akhlaknya, dakwahnya, kesabarannya, maka dia betul-betul akan hidup dengan kehidupan yang tiada tandingannya. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walil rasul idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, Allah khusus memanggil orang-orang yang beriman, istajibu, terima, kabulkan seruan, kabulkanlah lillah untuk Allah, walil rasul dan untuk rasulnya. Idza ketika da'akum, dia mengajak kalian, lima yuhyikum, lima yuhyikum, kepada apa yang menghidupkan kalian. Ayat ini jelas Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa seruan Rasulullah alaihi salatu wassalam adalah seruan yang menghidupkan. Sebab ruh mengajak supaya orang mengambil ruh ini. Siapa yang mengambilnya dapat bahagian kehidupan. Seberapa banyak kita mengambilnya, maka demikianlah kehidupan kita. Kalau begitu, terserah kita. Liman syaa minkum ayyastaqim. Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan istiqamah. Faman syaa attakhadha ila rabbihi maaba. Siapa yang mau di antara kalian, maka dia akan mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Masalahnya adalah manusia menjauh dari Al-Quran, manusia menjauh dari wahyu yang merupakan ruh yang dengannya kita akan hidup dengan hidup yang hakiki. Kondisi manusia ini meninggalkan Al-Quran adalah kondisi yang sangat menyedihkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, sampai-sampai beliau alaihi salatu wassalam menyatakan hal ini di hadapan Allah dalam doa beliau yang diabadikan dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Berkatalah rasul itu nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ya rabbi, wahai Rabbku, wahai yang mengutus saya, inna qaumi, sungguh kaumku, ittakhadu, telah mengambil hadzal qur'ana mahjura, Al-Qur'an ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan. Di zaman Nabi sudah menyatakan kondisi ini, manusia meninggalkan Al-Qur'an. Lebih merasa perlu dengan bacaan selainnya, lebih membesarkan, mengunggulkan bacaan selainnya. Di zaman Nabi, Nabi sudah menyatakan permohonan ini. Sementara Nabi alaihi salatu wassalam sendiri telah menegaskan, la ya'ti zaman illa wazzamanul ladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang sebuah zaman kecuali pasti zaman sebelumnya, kecuali pasti zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Karena itulah semakin banyak orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Tidak usahlah dulu yang datang ke masjid, atau tidak usahlah dulu yang tidak datang ke masjid. Yang datang ke masjid saja, yang datang ke masjid saja, berapa kali baca Quran? Berapa kali jamaah? Kalaupun kita baca, apa yang kita pahami? Kalau kita tidak paham, apakah kita berusaha untuk paham? Kalau begitu kita pun meninggalkan memahaminya. Ini juga meninggalkan namanya. Terus yang telah kita pahami, kita berusaha meyakininya. Tidak akan pernah ragu terhadapnya. Bisakah kita mengamalkannya? Benar, benar firman Allah, benar pernyataan beliau alaihi salatu wassalam, inna qawmi ittakhadu hadal qur'ana mahjura, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, padahal justru disinilah ruhnya setiap muslim, hidupnya setiap mukmin, kebahagiaan setiap muhsin. Kaum muslimin, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ayat yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat 9 berbunyi, inna hadal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk kepada sesuatu yang hiya aqwam, yang dia betul-betul hebat, kuat, kokoh, adil, sempurna. Dan dia memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, mereka-mereka yang beramal dengan amalan-amalan soleh. Apa kabar gembiranya? Bahwa khusus untuk mereka pahala yang teramat besar. Ayat ini menjelaskan bahwa kehebatan Al-Quran dalam memberi kekuatan, dalam memberi hidayah, berada pada puncak tertinggi, tidak tertandingi. Sebab yahdi, memberi hidayah, lillati hiya aqwam, dengan sesuatu yang aqwam. Aqwam artinya yang paling kokoh dalam qiyam. Qiyam artinya berdiri tegak. Al-Quran memberi hidayah betul-betul sempurna dalam perkara ini. Kitab-kitab yang Allah turunkan adalah ilmu-ilmu hebat. Hidayah-hidayah yang tiada tandingannya. Apalagi kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Taurat. Ini kitab yang sangat luar biasa hebatnya. Tapi justru dalam susunan ayat ini Allah menyatakan inna hadzal qur'ana yahdi illati hiya aqwam. Sungguh Al-Qur'an itu memberi hidayah kepada yang aqwam, yang paling tegak, paling sempurna, paling baik. Kenapa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, di ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا. Sungguh kami telah memberi kepada Musa kitab yang kami menjadikan kitab itu hudan sebagai pedoman besar li Bani Israel, bagi Bani Israel, agar supaya jangan sekali-sekali kalian wahai Bani Israel mengambil selainku sebagai wakila, tempat berserah. Di ayat kedua surah Al-Isra ini Allah memberitakan pemberian besarnya kepada Nabi Musa, kepada Bani Israel, kitab yang sangat besar, yang merupakan hudan, pedoman besar. Ternyata di ayat ke-9, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi hidayah lebih dahsyat lagi. Lebih hebat lagi. Karena itulah kenikmatan hidup bersama Quran itu lebih luar biasa daripada kenikmatan hidup bersama urat yang sangat hebat itu. Lagi pula seluruh kitab yang terhebat yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan adalah yang Allah telah sebutkan dalam Quran. Rasul jumlahnya 315 rasul. Ini dalam hadis yang sahih. 315, hanya 25 yang disebut. Rasul 315, Nabi lebih banyak lagi. Berapa banyak kitab yang Allah turunkan pada Rasul? ternyata Taurat, Injil, dan sebelumnya Zabur, ini saja yang Allah beritakan. Karena hebatnya tiga kitab ini. Yang ternyata ketiga kitab terhebat ini, Al-Quran, telah mewakili kehebatan-kehebatan mereka dan ditambah dengan kehebatan yang tidak ada dalam kitab sebelumnya. Sebab Nabi mengatakan, tujuh surah panjang yang pertama itu sederajat dengan Taurat. Kemudian Al-Masani, surah-surah selanjutnya sederajat dengan Injil. Kemudian surah-surah yang dikatakan dengan Al-Mi'in. Yang mendekati 100 atau 100-an jumlahnya, ayatnya. Ini mengimbangi Zabur. Kemudian mulai dari surah Qaf sampai An-Nas, ini dikenal dengan nama Al-Mufassal. 4 isi Al-Quran. As-Sab'ut Tiwal, 7 surah yang panjang mulai dari Al-Baqarah. Kemudian Al-Mathani, Al-Mi'in, kemudian Al-Mufassal. Ternyata kitab-kitab besar telah dilingkup oleh Al-Quran. Coba lihat. Sehingga jelas, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguh Al-Quran ini memberi hidayah kepada yang paling hebat. Tetapi jamaah, tidak semua kaum muslimin bisa melihat, bisa merasakan kedahsyatan hidayah Al-Quran. Padahal sifatnya orang-orang yang bertakwa adalah dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu adalah kitab yang tak ada keraguan di dalamnya, hudan, datang dalam bentuk nakirah, bertanwin. Hudan, dia bertanwin, sehingga maknanya pedoman dahsyat. Li bagi siapa? Al-muttaqin, orang-orang yang takwa telah menjadi sifat baginya. Kalau sekedar baru bertakwa, belum masuk di sini. Ini khusus muttaqin. Kalau muttaqin, pasti kitab yang tak ada keraguan itu adalah hudan. Hudan bagi dia. Apa itu hudan? Pedoman besar. Benarkah Al-Quran pedoman besar dalam hidup kita? Belum tentu. Kalau kita bilang iya, buktikan. Kita rasakan kedahsyatannya. Kita bisa melihat keluar biasaan maknanya. Kalau tidak jamaah, maka itulah penyakit kita. Menjauh dari Quran. Sehingga tidak bisa melihat keluar biasaan kalimat-kalimat yang sangat luar biasa ini. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini kepada gunung, siapa yang bilang ini? Siapa yang bilang kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ke gunung? Hah? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya kami turunkan Al-Quran ini ke gunung, la ra'aitah, maka kamu pasti akan melihat gunung itu khasyi'ah, mutasaddi'an min khasyiatillah, roboh, terjatuh, tunduk dan roboh, tunduk dan roboh karena takut kepada Allah. Kalau seandainya kita percaya, kalau seandainya Allah betul-betul turunkan, pasti begitu keadaan gunung? Hah? Pasti? Kenapa? Karena sangat dahsyatnya dia dalam memberi hidayah. Sampai gunung pun yang merupakan tanda kecongkakan. Itu gunung yang menunjukkan ketinggian. Yeah. Sehebat apapun bangunan tingginya, bisa ketahkan ketinggian gunung. Sekokoh apapun cakar ayam bangunan kita, bisakah mengalahkan kokohnya pasak-pasak gunung? Sekeras apapun yang kita miliki, bisakah mengalahkan kerasnya gunung? Tetapi yang sangat tinggi, sangat kokoh dan keras ini, kalau seandainya Quran turun kepadanya, itu pun akan tertunduk dan roboh. Kenapa? Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sebab Al-Quran ini memberi hidayah kepada sesuatu yang aqwam, yang paling hebat. Masalahnya adalah kita menjauh dari Qur'an. Yang mendekat tidak bisa melihat kehebatannya. Kenapa? Sebab mendekatnya sekedar mendekat. Yang membaca sekedar membaca. Yang mempelajari sekedar mempelajari. Bahkan ada yang dapat S1, S2, S3 sampai STLR, tetapi tidak bisa melihat kedahsyatannya. Kenapa? Dipelajari tidak dengan maksud untuk melihat kedahsyatannya, karena dipelajari bukan dengan maksud ingin hidup bersama Al-Quran. Nabi menegaskan Al-Qur'anu hujjatul laka aw alaik. Al-Qur'an bisa menjadi hujjah laka, untukmu, pakai lam. Dan bisa menjadi hujjah alaika, pakai ailin, pakai ala. Kalau laka yang menguntungkan, kalau pakai lam menguntungkan, baik, enak. Kalau pakai ala yang membahayakan, mencelakakan, menghinakan. Al-Quran mempunyai dua fungsi. Dia hidayah yang sangat dahsyat, yang arahnya bisa mengangkat setinggi-tingginya dan bisa merendahkan dengan serendah-rendahnya. Semuanya kembali kepada sikap kita, jamaah, terhadap ayat-ayat yang sangat mulia ini. Hiduplah bersama ruh yang Allah turunkan ini. Hiduplah bersama sumber kehidupan yang tiada tandingannya ini. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kehidupan di alam ini. Apanya yang indah dan di mana sumber keindahannya? Ayo coba lihat. Kita lihat pantai, kita lihat laut, kita lihat gunung. Ya, kalau rumah kita itu bagian kecil saja. Ya, lihat keindahan yang besar. Rumah kita bagian kecil, bahkan kadang mengotori pantai. Ya. Memperburuk pemandangan di gunung. Coba lihat keindahan terhebat, terbesar dalam kehidupan dunia. Di mana? Kalau saya bilang ada pada sumber kehidupan berupa air yang Allah turunkan dan cahaya matahari yang terpancar. Kalau saya bilang itu, maka benar atau salah? Hah? Ayo, benar atau salah? Hah? Ayo, saya mau menjawab, enggak dihukum juga kalau jawab mano. Benar atau salah? Ayo yang punya nilai seni, jangan-jangan yang hadir di sini tidak punya nilai keindahan, sementara temanya hidup indah. Apa itu indah itu? Yang sekenal indah itu nama seorang wanita dan namanya Indah, tetangga saya. Indah. Indah itu indah. Lihat kehidupan jamaah. Apa jadinya semua yang nampak indah di muka bumi ini kalau tidak ada air hujan? Tidak ada air hujan, tidak ada air, tidak ada sungai, tidak ada sumur. Pepohonan mati, hewan-hewan mati, manusia menyusul, sekarat satu persatu. Kalau begitu, apa artinya rumah, kendaraan ini, emas, perak, kalau tidak ada air? Tapi di saat air turun hujan, luar biasa, semuanya menghijau, semuanya hidup, semuanya bersemi, semuanya nampak indah. Indah, luar biasa, mengagumkan. Sekedar kita lihat, luar biasa indahnya. Apalagi ketika kita hirup, iya, kita cicipi, kita rasakan, kita nikmati, luar biasa. Semuanya karena air hujan yang Allah turunkan, menghidupkan, iya, sehingga nampak keindahan. Subur, tumbuh, berseri semua makhluk di muka bumi. Tetapi kalau hujan turun, tumbuh-tumbuhan tetapi gelap. Gelap. Ini sekarang mendung. Masih ada matahari? Masih ada pengaruh matahari ini? Masih ada cahaya? Tapi mendung seperti ini saja, bagaimana hati kita? Beda hidupnya, beda ketenangannya, beda kebahagiaannya kalau tidak mendung. Iya. Yeah. Di saat matahari pagi bersinar, enak terasa. Orang yang mau pergi kantor, iya. Yeah. Matahari terbit bersinar semangat. Iya. Tapi kalau mau pergi kantor, iya, baru bangun tidur terdengar guntur. Iya. Lihat ke jendelanya gelap. Iya. Padahal sudah terlambat dia bangun ini. Harusnya terlambat, tergesa-gesa. Tapi begitu lihat gelap, malas. Kenapa ada kemalasan? Kenapa semangat hidup kurang muncul? Sebab ada unsur kegelapan. Cahaya itu menghidupkan. Cahaya itu memberi kebahagiaan. Indahnya suasana pagi, mengagumkannya saat-saat terbenamnya matahari. Lihat cahaya matahari, luar biasa. Di saat memuncul, semua kamerawan, berusaha mengabadikan dengan berbagai latar dan cara. Saat tenggelamnya matahari, itu objek yang paling luar biasa. Sampai sekarang terus menjadi sasaran. Gimana membidik, gimana supaya menjadi yang terindah. Oh, sangat indah ketika kita lihat dari pantai. Oh, akan lebih indah lagi kalau kita lihat dari pulau. Oh, lebih indah lagi kalau kita lihat dari Pantai Losari. Bersamaan dengan hembusan angin Mamiri. Keindahan melalui cahaya. Bisa? Hidup di muka bumi karena ada dua. Sumber air dan cahaya. Bahkan bukan hanya hidup, indahnya kehidupan ini karena ada dua. Apa itu? Sumber air dan cahaya. Ketahuilah jamaah, Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai air kehidupan dan cahaya kehidupan. Ini dua sifat yang merinci sifat Al-Quran. Lihat Al-Quran. Allah menggunakan kalimat yang sama. Anzala, nazzala. Menurunkan. Untuk hujan yang turun dengan Al-Quran yang turun. Efeknya pun disamakan. Bagaimana hujan turun? Seperti pula Al-Quran ketika turun ke dalam hati-hati kita. Ini dari sisi keberadaannya sebagai sumber kehidupan. Sebagai cahaya, langsung Allah sifati dengan kata nur. Walladzina amanu bih wa'azzaruh wa'nasaruh wa'ttaba'un nuralladhi unzila ma'ah ula'ika humul muflihun. Orang-orang yang beriman orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan membelanya, menguatkannya, menolongnya. Lihat yang terakhir, wattaba'un nurah, dan mengikuti nur, mengikuti an-nur, cahaya, alladhi unzila ma'ah, cahaya yang Allah turunkan bersama Nabi Muhammad. Dia ikuti itu, petunjuknya Nabi Muhammad. Jelas Allah sini mengatakannya sebagai cahaya. Apa kata Allah yang memiliki empat sifat ini? Beriman, ta'zir, menguatkan, membela, nasr, menolong, dan mengikuti cahaya dari Nabi, petunjuk Nabi. Ulaika humul muflihun, mereka lah orang-orang yang betul-betul beruntung, sukses, bahagia, tenteram, termulia, terhebat, tiada tandingannya. Jangan tertipu dengan slogan-slogan manusia, tipuan-tipuan setan, jin dan manusia yang menganggap bahwa yang paling bahagia yang ini, yang ini, yang ini. Tidak ada kebahagiaan, tipuan semua itu. Yang bahagia yang Allah nyatakan bahagia, yang baru mau jadi pemain bola supaya bisa jadi pemain PSM, supaya bisa menjadi pujar, jadi pemain nasional, kalau mujur lagi bisa menjadi bisa bermain di liga Italia, Prancis, liga-liga apalagi. Tidak usah dilanjutkan. Ambil orang yang sudah sampai pada puncaknya karena mengejar bahagia dengan itu. Cari siapapun yang sudah sampai kepada puncak ini, tanya bahagia atau tidak. Jawabannya no, no, no. Itu bahasa mereka mengatakan tidak, tidak, tidak. Apalagi mau jadi bintang film, baru mau masuk klub drama. Dia menganggap ya bintang film ini terkenalnya, punya rumah di mana-mana, punya kekayaan di mana-mana. Saya ingin bahagia seperti itu. Tanya yang kamu idolakan itu, dia bahagia? Tidak. Gelisah, sengsara, was-was, tidak tenang hidupnya. Sebab mereka tidak memiliki air kehidupan yang sebenarnya, tidak memiliki cahaya hidup yang hakiki. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kemenangan-kemenangan, naik turunnya orang-orang kafir dan berbagai propaganda mereka membuat kalian tertipu, kata Allah. Orang-orang bari itu semangat sebab belum melihat. Tapi kalau orang punya Al-Quran, bisa melihat ke depan. Sebab kekuatan pandangan Quran menembus dunia, masuk ke alam barzah, menembus langit, naik ke negeri akhirat, surga dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ragu jamaah. Inna hadal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi yang dikuatkan oleh beberapa ulama ahli hadis. Doa yang kata Nabi, yang bagi liman sami'ahunna ayyata'allamahunna. sepantasnya lah bagi mereka-mereka yang sedang mendengarkan doa ini untuk mempelajarinya. Doa untuk menghilangkan kegelisahan, kesedihan, kekhawatiran, ketakutan. Apakah disebabkan oleh sesuatu yang sudah lewat, atau yang sementara kita alami, atau yang akan kita hadapi, yang membuat kita gelisah, khawatir, takut, sedih. Nabi mengajarkan doa. Allahumma inni 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik wa 'allamtahu ahadan min khalqik أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. Ya Allah, hanya kepadamu kami meminta, tidak kepada selainmu. Sungguh saya adalah hambamu, anak hamba lelakimu, anak hamba wanitamu, ubun-ubunku di tanganmu. Telah lalu segala ketentuanmu kepadaku, dan sangat pasti qada'mu kepadaku merupakan sesuatu yang sangat adil. Setelah itu, as'aluka, saya meminta kepadamu, bikulli ismin, dengan seluruh nama yang engkau miliki, yang engkau namakan dirimu dengannya, yang engkau turunkan pada kitab-kitabmu, yang engkau ajarkan kepada siapapun dari makhlukmu, dan nama yang kamu simpan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Minta dengan bertawassul, dengan menggunakan seluruh nama Allah tanpa kecuali. Ini permintaan hebat, dasarnya luar biasa. Hanya kita tidak bahas doa ini. Pembahasannya perlu waktu 1 hari, cepat 1 pekan, ya normal. Tapi kalau pendalamannya memerlukan waktu berbulan-bulan. Kita bahas intinya. Setelah semua pendahuluan tadi, baru masuk permintaannya. As'aluka. Saya meminta kepadamu dengan seluruh tadi. Apa permintaannya? Lihat permintaannya. Antaja'alal Qur'ana rabi'a qalbi. Supaya engkau ya Allah menjadikan Al-Qur'an rabi' qalbi, hatiku. Rabi' adalah hujan yang turun di musim semi. Kalau ini sudah turun, bahagia semua orang, dan akan melihat keindahan berseminya tumbuhan, berseminya bunga, luar biasa. Ini hujan, ini namanya Rabi. Ini yang kita minta, supaya engkau ya Allah menjadikan Al-Quran Rabi, hujan yang menyirami hatiku. Bukan sembarang hujan, hujan terhebat yang efeknya paling indah. Ini kita minta. Terus permintaan kedua, wa nura sadri, supaya engkau menjadikan Al-Quran nura, cahaya. Nur, cahaya. Sadri, dadaku. Kalau Rabi, qalb, hati. Kalau cahaya, dadah. Kemudian permintaan terakhir, wa jala'a huzni wa dhahaba hammi wa ghammi, dan lenyapnya kesedihanku, kekhawatiranku, gundah gulanahku, kesedihanku. Itu baru yang terakhir. Kalau sudah masuk yang terakhir, pasti lenyap. Yang penting dia sudah dapat yang Quran sudah menjadi Rabi', dan Al-Quran sudah menjadi cahaya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi untuk menghadapi kegelapan dalam hidup, kesusahan dalam hidup, buruknya kehidupan, guncangan dalam kehidupan, tuntaskan dia dengan kekuatan Quran, Quran yang bisa menjadi rabi untuk hati dan nur cahaya untuk dada. Persis hujan turun ke mana? Ke bumi. Kita minta apa? Rabi, hujannya ke hati. Terus matahari menyinari apa? Bumi saja? Tidak. Matahari menyinari bumi dan sekelilingnya. Yang kita minta apa? Al-Quran supaya menjadi cahaya dada. Sadar, di dalam dada ada qalb, ada hati. Kita minta hujannya langsung ke hati. Cahayanya hati dan sekeliling hati. Persis kehidupan alam? Hah? Persis? Persis tidak? Kalau antum miliki dua fungsi Al-Quran ini dalam hati dan dalam dada kita, maka antum mengalahkan semua kehidupan alam ini. Kebahagiaannya tiada tandingannya, sangat jelas dengan dalil dan sangat masuk akal. Para ulama, para penuntut ilmu yang betul-betul mempelajari Quran, mengejar supaya hati mereka terus disirami dengan Al-Quran, supaya dada mereka terus disinari oleh Al-Quran. Mereka mampu merasakan nikmatnya hidup yang tiada tandingannya. Mereka mampu melihat keluar biasaan hidup yang tiada tandingannya. Banyak sekali ungkapan mereka. Mereka mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fi lajaladuna bisuyuf." Mereka mengatakan, para ulama, seandainya para penguasa, para raja, dan anak-anak para raja, orang yang sampai kepada puncak kemewahan, keindahan, mau apa, dia bisa dapatkan. Kata mereka, para ulama, seandainya mereka, para raja, para penguasa, anak-anak raja, anak-anak penguasa, mengetahui apa yang kita rasakan, maka mereka akan mencabik-cabik kita dengan pedang-pedangnya supaya bisa mengambil apa yang kita rasakan. Hidup di atas Quran betul-betul kehidupan tiada tandingannya. Kenapa? Karena inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an ini betul-betul memberi hidayah kepada sesuatu yang aqwam. Aqwam minimal dua hal yang ada di dalamnya. Satu, kokoh, kuat. terus menerus, tidak mungkin tersingkir, tidak akan mungkin roboh, tidak akan mungkin berhenti. Itu akwam yang pertama. Yang kedua, adil, berimbang, serasi, yang menunjukkan keindahannya. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Kata Allah, tammat, sempurna betul. Firman kalimatu rabbik, firman-firman Tuhan engkau. Sebagai apa? Sidqa, sesuatu yang sangat kokoh, sangat jujur, sangat hebat. Wa adla, dan sangat adil. Tanpa dua ini, tidak ada qiyam yang sempurna. Al-Quran yahdi, memberi hidayah, lillati, sampai kepada apa? Yang akwam. Akwam itu, lihat-lihat masjid ini. Masjid ini, qamah. Telah qamah, berdiri. Dalam arti, berdiri yang melahirkan keindahan. Dua syarat utamanya. Dua unsur utamanya. Kalau arsitek tidak paham ini, berarti selamanya tidak pernah bisa memahami hakikat kekokohan bangunan. Dua. Satu, kokoh. Yang kedua, adil, seimbang. Biar catnya cat termahal, cat dari emas. Tapi kalau menaranya begini, orang bilang, apa itu bangunan, apa itu? Iya, tangganya ada yang 30 cm, ada yang 45 cm, ada yang 30 cm. Orang ini, tangga gimana ini? Tidak berimbang. Tidak indah, sebab tidak ada adil. Keseimbangan. Oke. Itu menyebabkan indah, kokoh, hebat. Dua, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Quran yahdi, memberi hidayah, lillatihi aqwam, di dalamnya terkandung dua hal. Itu tadi yang saya sebutkan. Dia aqwam, yang paling hebat dalam qiyam. Dalam segala petunjuknya, dia yang paling hebat dalam mewujudkan perkara itu. Kenapa? Karena ada dua hal utama. Kekuatan. Kekokohan. Tidak akan bisa tergeser. Petunjuk Quran kuat betul. Siapa yang menerimanya, dia yang terkuat. Siapa yang kokoh di atasnya, tidak akan ada yang bisa menggesernya. Siapa yang berpegang di atasnya, tidak akan ada yang bisa menyingkirkannya. Bagaimanapun hebatnya, tsunami, bencana, goncangan, rongrongan yang menimpa, kalau dia berpegang di atasnya, maka pasti tetap kokoh, berdiri tegak. Sebab, yahdi lillati hiya aqwam. Kalau kita hidup di muka bumi sempoyongan, sebentar-sebentar semangat solat, sebentar-sebentar semangatnya, ke kantor saja solat sudah tidak. Ini berarti hidupnya goyang. Kenapa? Pasti sebabnya itu. Tidak berpegang dengan sesuatu yang aqwam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yahdi lillati hiya aqwam. Kalau ada orang yang menyimpang, berpaling, tidak ada keseimbangan dalam hidupnya. Eh, sebentar-sebentar berkata A, besok B, A dan B bertentangan, hari ini iya, besok tidak, hari ini halal, besok jadi haram, hari ini tidak ada keseimbangan dalam hidupnya. Kenapa? Dia tidak kokoh di atas lillati hiya aqwam. Tapi kalau orang berpetunjuk dengan petunjuk Quran, dia akan kokoh jemaah. Jadi aqwam karena kuatnya, karena kokohnya, karena hebatnya, karena berketulusannya, dan karena berimbangnya, adilnya, sempurnanya. Karena itulah yang berpetunjuk dengan petunjuk Quran, dia pasti sampai tercepat. Sebab aqwam. Dia sampai dan sampainya paling enak. Sebab aqwam di dalamnya terkandung sangat mudah. Mudah dia lewati. Sebab dia kokoh di atas petunjuk yang aqwam ini. Sampainya pun sampai di tempat yang tertinggi. Sebab yahdi lillati hiya aqwam, yang paling. Al-Quran tidak hanya sekedar benar, tapi paling benar. Tidak sekedar selamat, tapi paling selamat. Tidak sekedar mengantar kepada kebahagiaan, tapi mengantar kepada yang paling bahagia. Tidak sekedar sukses, tetapi yang paling sukses. Tidak sekedar mulia, tetapi yang paling mulia. Kenapa? Sebab yahdi lillati hiya aqwam. Mari jamaah, kita hidup bersama Al-Quran. Berusahalah melihat kehebatan dan kedahsyatan Al-Quran jemaah. Kalau ini telah kita pahami, mari kita masuk kepada inti pembahasan. Tadi itu pendahuluan. Pendahuluan baru supaya tertarik. Oh iya, memang Al-Quran itu. Saya tidak ragu. Memang. Betul. Iya, siapapun yang bilang tidak pasti salah. Iya, saya tidak ragu. Al-Quran yang aqwam. Yang paling baik. Paling. Terus apa yang mau dilakukan? Kan belum. Gimana supaya bisa aqwam? Hanya sekedar mengaku? Hanya sekedar mau? Langsung jadi? No. Tenana kulli jamaah. Mustahil. Yeah. Gimana menjadikan hidayah Quran ini betul-betul maksimal? Ambil dari Al-Qurannya juga. Tetapi sebelum kita ungkap, Nabi telah membuat perumpamaan. Al-Quran yang turun diterima oleh hati sama persis dengan hujan yang turun ke bumi. Ada daerah bumi yang ketika hujan turun, hujan tersimpan, diterima oleh bumi itu. meresap masuk, terjaga di dalam tanah. Kalau kita gali sedikit, kita mendapatkan air yang sangat jernih. Tanahnya akhirnya subur, sebab dia menyimpan air ini. Karena subur, yang ditanam pun tumbuh, memberi manfaat. Yang tinggal di atasnya bahagia, menyebarkan kebaikan. Iya, hewan-hewan pun tumbuh besar, berkembang biak, menyebarkan kebaikan. Hidup manusia maju, perekonomian makmur, masyarakat. Karena apa? Mereka menerima, tanah ini menerima hujan yang turun. Ini persis hati hamba yang ketika sampai Al-Quran, dia menerimanya, dia pahami, dia hafal, dia yakini, sehingga betul-betul menjadi pembersih hatinya. Fikirannya fikiran dari ilmu Quran, mendengarnya mendengar dengan metode Quran, langkah-langkahnya, rencananya, amalannya, karena dia menerima Quran, baiklah dirinya, bersihlah dirinya, muncul akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia ini memberi kebaikan bagi sekelilingnya. Belum lagi diajarkan Quran, semakin tersebar kebaikan itu. Manusia terbaik, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Yang paling baiknya kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Bumi yang kedua, ketika turun Al-Quran, Al-Quran apa? Air. Ketika turun air, airnya tersimpan. Daerah bumi yang berbatuan punya kolam-kolam semacam itu. Turun hujan, tersimpan air, tapi buminya tetap keras. Tetap keras. Tumbuh-tumbuhan di situ, kalaupun tumbuh rerumputan pohon tertentu yang kurang banyak manfaatnya. Tetapi kalau orang datang mau ambil air, air ada. Masih banyak manfaatnya bumi ini, sebab air dia simpan. Ini sama dengan orang yang menerima Al-Quran tetapi kurang pemanfaatannya. Dia terima Al-Quran hanya sekedar hafalan. Ketika diajarkan orang-orang mendapatkan manfaat, dia sendiri tidak terlalu banyak manfaatnya, sebab dia mengajarkan Quran. Amplop, 2 jari yang menjadi tujuannya. Amplop itu halal, tapi niatnya yang itu. Orang yang diajar datang belajar ikhlas. Oh, betul-betul dia rasakan nikmatnya air. Petani datang, dia ambil, dia siram kebunnya, tumbuh. Tapi tanah itu sendiri tetap keras. Atau ada manfaatnya untuk dia, tetapi sangat sedikit. Ini mirip dengan kondisi orang beriman, tetapi tidak terlalu bersungguh-sungguh. Atau mungkin orang-orang munafikin juga masuk di sini. Yang ketiga, hujan turun ke daerah bumi Begitu turun hujan, air langsung mengalir, tidak tersimpan. Longsor, banjir, bencana dan kematian yang timbul dari akibat turunnya hujan. Ini persis dengan turunnya sampainya ayat-ayat Quran kepada hati orang-orang kafir. Tidak tertolak. Tidak dihafal, tidak diyakini sebagai kitab suci, diingkari, diingkari. Akhirnya apa? Orang yang hatinya seperti ini melahirkan apa? Melahirkan pikiran jahat. Akhlak buruk. Tindakan-tindakan jahat. Sejahat-jahat perbuatan mereka menduakan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Menyebar berbagai kerusakan di muka bumi. Ini keadaan orang-orang kah? Orang kafir. Quran jamaah harus diterima oleh dada dan hati kita. Gimana agar supaya Al-Quran betul-betul menjadi kekuatan hebat bagi kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surah Al-Mufassal, di surah Qaf. Tidak sembarang surah ini, sebab awalnya Qaf wal Qur'anil Majid. Qaf, demi Al-Qur'an, Allah bersumpah demi Al-Qur'an. Kemudian Allah sifati dengan sifat Al-Majid, yang kebaikannya tiada tandingannya, kemuliaannya tanpa batas, hebatnya Al-Quran. Di akhir-akhir surah ini Allah jelaskan rahasianya. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sungguh dalam perkara itu Al-Quran, Al-Masjid dan ayat-ayat Allah, la dhikra, betul-betul akan menjadi kekuatan, menjadi peringatan, menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi siapa? Liman kana lahu qalb, bagi mereka yang mempunyai hati. Satu, aw alqa sam'a, dia pasang pendengarannya. Wa huwa syahid, dalam keadaan dia hadir. Tiga, Allah mengatakan inna sungguh, berarti jangan lagi ada keraguan. Setelah Allah menyatakannya sungguh, betul-betul, lah, diperkuat lagi dengan kalimat lah, yang menunjukkan betul-betul semakin pasti akan menjadi dikrah, peringatan, kekuatan. Bagi siapa ini? Yang mentadabburi Al-Quran dengan tiga ketentuannya. Yang pertama, liman kana lahu qalb, dia siapkan hati. Hati sudah kita kasih pendahuluan tadi, memang di situ tempat masuknya di Al-Quran, ilmunya. Hati harus siap. Buka hati kita, jangan tutup. Bagaimanapun hebatnya Quran, gunung bagaimanapun tingginya, kokohnya, iya, tetap bisa dirontokkan oleh Al-Quran. Tetapi bagaimanapun hebatnya Quran dalam merontokkan kekerasan, tetap tidak akan bermanfaat bagi kita kalau kita memang yang menutupnya. Buka. Jangan pernah ragu dia kitab suci. Jangan pernah ragu petunjuknya petunjuk terbaik. Jangan pernah ragu bahwa disinilah jalan. Jangan pernah ragu bahwa disinilah kemuliaan. Jangan pernah ragu bahwa di sinilah keindahan hidup. Jangan pernah ragu bahwa di sinilah jalan keselamatan. Jangan pernah ragu bahwa selainnya kebinasaan, kesesatan, kesusahan, kehinaan. Jangan pernah ragu bahwa hanya dengan ini kita akan sampai kepada Tuhan kita. Buka hati kita. Harus terima. Ini syarat pertama. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakkir bil Qur'ani may yakhafu wa'id." Maka berilah peringatan dengan Al-Qur'an mereka-mereka yang takut terhadap ancaman. Allah tegaskan, Al-Qur'an memberi manfaat, akan menjadi peringatan bagi siapa yang mempunyai kekuatan takut terhadap ancaman. Itu kekuatan hati. Buka hati. Jadilah. Jadikan hati kita hati-hati yang takut. Kalau hati kita tidak kita buka, percuma jemaah. Ceramah bagaimanapun bagusnya, ayat Quran bagaimanapun nikmatnya, bagaimanapun jelasnya pembahasan itu bagi orang lain, kalau kita tetap tidak buka hati kita, enggak. Bagaimana dia tidak buka hatinya? Dia hanya dengar. Oh iya iya iya. Dia mau yakini, dia belum mau yakini. Masih dia tutup. Dia tidak mau yakini, dia masih tutup. Enggak akan bisa. Harus buka. Terus, kalau sudah terbuka, buatkan jalur al-qasam'ah, pasang pendengaran, konsentrasi. Biar kita datang niatnya ikhlas, saya mau menerima, tetapi tidak konsentrasi, mendengar, tidak akan bisa masuk. Buatkan jalurnya. Yang ketiga, wa huwa syahid. Kita hadir. Maksudnya apa? Hilangkan semua penghalang. Hati sudah terbuka. Kita konsentrasi. Kemudian, lupakan. Tinggalkan. Hilangkan. Jauhi. Semua yang bisa menghalangi proses ini. Sebagian yang hadir mungkin, berusaha mendengar. Hati sudah terbuka. Berusaha mendengar. Tapi kenapa tidak tembus-tembus? Soalnya musafir. Berusaha dengar, tetapi pikirannya ada di tokonya. Pikirannya ada di kandangnya. Pikirannya ada. Tidak hadir dia. Hilangkan semua penghalang itu. Supaya orang bisa fokus. Ambil pelajaran dari cara sholat. Lihat cara sholat. Nabi mengatakan tidak diterima sholatnya. Tidak ada sholat bagi mereka yang menahan. Bagi mereka yang menahan. Dua yang kotor. Mau sekali buang air. Mau sekali kencing. Tetapi wahamnya terlambat sudah ini. Tapi mau sekali. Tidak apa-apa, kita kejar sholatnya saja dulu. Dalam keadaan menahan seperti ini tidak akan bisa konsentrasi. Sebab apa? Kita datangkan penghalang konsentrasi. Apalagi la salata fi hadratit ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah hadir. Orang lapar ini terlambat makan umminya, masa umminya. Begitu masak, azan. Lapar ini, sudah azan ini. Gimana sholat dulu? Kalau sholat, tadi saya sudah cium baunya. Lakukan konsentrasi. Tidak ada sholat, kata Nabi makan. Walaupun hanya dapat satu rakaat. tetapi dengan ketenangan. Itu lebih bermanfaat daripada mau dapat 4 rakaat tetapi apa? Kacau. Quran pun demikian jamaah, wa huwa syahid, harus hadir. Demikianlah caranya. Iya, kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai kekuatan hidayah kita, menjadi pedoman dalam hidup kita. Masalah yang lain adalah proses ini tetap masih tumpul, sebab banyak-banyak kita memang tidak punya kemampuan untuk memahami. Di mana bisa paham? Sebab yang dibaca atau yang dibacakan atau yang dilihat berbahasa Arab, dia sendiri tidak tahu bahasa Arab. Tidak akan bisa. Terus bahasa, saya baca terjemahannya Ustaz. Bagus, ada usaha. Tapi terjemahan mewakili? No. Tidak bisa. Terjemahan itu mendekatkan saja. Jangan mau jadi ahli tafsir melalui terjemahan. Ahli tafsir konyol. Sekarang banyak mau jadi ahli tafsir meneliti Quran hanya mengandalkan terjemahan. Ini katak dalam tempurung. Merindukan bulan. Tidak bisa. Tapi upaya bagus. Harus tingkatkan kalau memang maksimal. Dzalikal kitab, saya sering contohkan ini. Dzalikal kitab, apa artinya? Dzalika itu Alkitab, kitab Al-Quran, itu adalah Al-Quran. Iya. Kata itu dari lafaz dzalika hanyalah lafaz dza saja yang bermakna itu. Li lain lagi, kat lain lagi penekanannya. Itu tidak ada terjemahannya. Dan memang tidak bisa diterjemah. Kalaupun ada beberapa lafaz bisa diterjemah, maka bahasa Indonesia kekurangan untuk mengungkap seluruh maknanya. Kalau begitu Ustaz, perlu belajar bahasa Arab? Perlu. Kalau dia seorang dai, bukan lagi perlu, wajib. Dia membaca ayat-ayat Quran. Dari mana dia tahu bahwa terjemahannya sudah cocok? Penyampaiannya sudah cocok? Imam Syafi'i mengatakan wajib kalau orang dai untuk belajar bahasa Arab. Dosa. Tapi Ustaz, bagaimana di kampung saya? Jangankan. Saya saja ini sudah jadi Ustaz besar. Dan saya yang sudah yang paling besar. Saya yang paling ditokohkan. Semuanya kalau ketemu saya, tunduk. Karena menganggap ilmu saya. Padahal bahasa Arab saya juga Ustaz amburadul. Kalau seperti ini, tak ada buah akar pun jadi. Kondisinya seperti itu, janda apa-apa. Tetapi jangan biarkan diri terus seperti itu. Hati-hati dosa yang lebih mengerikan daripada syirik. Pernah dengar dosa lebih mengerikan dari syirik? Dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul innama harrama rabbi al-fawahish ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairi al-haq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Sampaikan ya Muhammad, hanya ini yang Tuhanku haramkan. Yang pertama, al-fawahish, kekejian yang nampak maupun tersembunyi. Wah, ini sangat luas. Menyusul wal itsma wal bagh, dosa dan pelampauan batas. Ini sudah mengerikan. Dijari hak lagi, tanpa hak lagi. Berarti lebih besar lagi, menyusul lagi lebih mengerikan. Wa antusyriku billahi ma lam yunzil bihi sultana. Kalian melakukan kesyirikan kepada Allah, perbuatan yang Allah betul-betul tidak pernah turunkan ilmu padanya. Syirik. Ini lebih mengerikan lagi. Ternyata setelah syirik masih ada? Masih ada. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kamu berkata atas nama Allah apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Alikhwah rahimakumullah. Bahasa Arab pun tidak cukup. Kalau mau memahami betul kandungan Quran, perlu ilmu usul tafsir. Perlu ilmu kaidah-kaidah dalam fiqh untuk memahami kandungannya. Kita perlu ilmu akidah. Kita perlu ilmu ini dan beberapa ilmu untuk memahaminya. Supaya benar paham kita. Yang jelas jamaah, ini sangat menentukan. Sebelum kita menelaah, maka betul-betul kita harus memahaminya dengan ilmu yang benar. Sebelum kita tutup pertemuan pertama ini, saya sebutkan satu kisah. Saya sudah pernah ungkap keislaman seorang sahabat yang bernama Dimat. Sahabat Dimat, ahli ruqyah. Ahli ruqyah. Musyrik dari suku Azad Shanu'ah datang ke Makkah di awal-awal dakwah. Mendengar orang-orang bodohnya Makkah bilang, Inna Muhammadan Majnun. Muhammad itu orang gila. Dan beliau tertarik sebab dia ahli ruqyah. Katanya, Ainahu. La'allallaha ayyashfiahu ala yadayya. Di mana dia? Di mana dia itu? Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Ini masih musyrik ini. Dia bilang, semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Sebab yang dipahami oleh banyak orang musyrikin, yang menyembuhkan hanyalah Allah. Karena itu mengherankan kalau jadi ustaz, jadi kiai, justru mengaku, saya menyembuhkan. Ini masih kalah akidahnya dengan orang musyrik di zaman Nabi. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Akhirnya ketemu Nabi. Dia perkenalkan dirinya. Inni urqi minar ya. Sungguh saya bisa meruqyah, membaca-baca dari penyakit kena sihir guna-guna semacam itu. Dan telah banyak yang sembuh dengan izin Allah melalui kedua tanganku. Berarti hebat ini. Hebat ruqyahnya orang musyrik. Hebat ruqyahnya. Banyak yang sembuh. Dengan izin Allah katanya. Fahlumma. Mari kemari. Sini saya mau ruqyah. Nabi Muhammad datang, ini datang tiba-tiba menganggap seorang gila ini mau meruqyah. Apa? Apa jawaban Nabi? Nabi menjawab, Innal hamdalillah, nahmaduhu, wa na'udhu billahi min syururi anfusina, wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu falamudillala, wa man yudlil falahadiyala, ashadu an la ilaha illallah, wahdahu la syarikala. Begitu dia dengarkan lafadznya Nabi, langsung terhentak. Demi Allah, saya tidak pernah, saya sudah tahu, saya sudah dengar ucapan para dukun, ucapan para tukang sihir, saya sudah dengar ucapan para penyair. Demi Allah, tidak ada yang semisal dengan ucapan ini. Ulangi, dia minta ulangi 3 kali. Nabi ulangi. Akhirnya apa katanya? Dia bilang, A'id alaiya kalimatik ha'ula fa'innaha qad balagna qamus al-bahr. Ulangi kalimat-kalimat itu kepadaku. Karena sungguh kalimat-kalimat ini telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Dia pun menyatakan keislamannya. Bukan Nabi yang sembuh. Dia yang sembuh dari kesyirikannya. Dengan apa? Hanya dengan mendengarkan ucapan Nabi. Kenapa bisa? Sebab dia paham. Lihat ucapannya. Ucapan ini telah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Ingat, zamannya Nabi puncak kehebatan berbahasa. Bahasa adalah jiwanya manusia di saat itu. Jiwa manusia di saat itu. Anda tahu jiwa bahasa? Belajar dulu perdalam bahasa Indonesia. Ada jiwa bahasa Indonesia itu. Kalau kita dengarkan kalimatnya orang, ay rendah kalimat ini, rendah ini. Tapi kalau orang punya jiwa bahasa Indonesia, dengarkan kalimat, luar biasa ini kalimat, dalam. Itu namanya jiwa bahasa. Zamannya Nabi, jiwa bahasa Arab itu luar biasa. Begitu mereka, dia dengar ucapannya Nabi, mustahil ini orang gila, ini Nabi, dia pun beriman. Padahal jamaah, ini belum Al-Quran. Bagaimana lagi kalau Al-Quran? Inilah yang menjadi kekurangan fatal bagi kita. Jangankan orang Indonesia, orang Arab pun banyak yang kacau bahasanya. Sehingga baca Al-Quran, kadang kurang paham, salah baca. Mereka pun perlu belajar. Karena itu jamaah. Kewajiban kita belajar lebih dalam supaya apa? Kekuatan hidayah, kedahsyatan hidayah, keindahannya, hujannya, cahayanya Al-Quran ini bisa kita dapat, kita dapatkan. Sebentar pertemuan Maghrib Isya kita akan ungkap beberapa keindahan yang merupakan kandungan utama dari Al-Quran. Sekian, subhanakallah muhammadik, ashadu an la ilaha illa anta astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.